setiap orang berharap hidupnya lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Setiap orang tak ingin hidupnya menderita, tentu saja ingin bahagia, tak ingin terhina. Tapi mengapa begitu banyak yang tak baik? Hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya. Ada kamu yang mengatur ini semua, tapi rasanya percuma. Ada juga yang janjikan indahnya surga, tapi neraka terasa. Ingin bersyukur, tapi tak semudah tutur. Canggung jalani hidup yang terasa hanya kewajiban saja. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak. Di meja judi mempertaruhkan sepenggal waktu, setengah mampu mencoba mencuri nasi. Sebentar menang, sebentar kalah, itulah gelombang hidup. Di sisa hidup agar tetap hidup. Tapi mengapa semua seperti mimpi? Tak ada yang abadi. Kapal ini pun akhirnya berhenti di dermaga sepi. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak. Mengapa begitu banyak yang tak baik? Hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya. Ingin bersyukur, tapi tak semudah tutur. Canggung jalani hidup yang terasa hanya kewajiban saja. Tapi mengapa semua seperti mimpi? Tak ada yang abadi. Kapal ini pun akhirnya berhenti dermaga sepi. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak. Cemburu pada samudra yang menampung segala. Cemburu pada sang ombak yang selalu bergerak.